بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله Kemarin kita telah memasuki ayat ke-84 yang masih berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ini berkaitan dengan anak keturunannya yang pada ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang agama Nabi Ibrahim, akidahnya seperti apa, dakwahnya, keadaan kaumnya, hujah yang Allah berikan kepada beliau, dan seterusnya. Adapun sekarang berkenaan dengan dzuriyah. Dengan keturunan beliau. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim Ishaq. Dan Ya'qub. Ya'qub ini adalah putranya Ishaq. Jadi cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebelum Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Ishaq, terlebih dahulu Allah anugerahkan Ismail alaihi salam dari Hajar. Adapun Ishaq dari istri beliau Sarah. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Nabi Ibrahim alaihi salam Ishaq dalam keadaan umur beliau sudah sepuh. Di saat itu berumur 100 tahun. Sedangkan Sarah berumur 90 tahun. Maka dari itu, ketika para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim alaihi salam dan istrinya, istrinya terheran dikarenakan kondisi yang sudah tua seperti itu, apa iya bisa melahirkan, akan punya keturunan. Sehingga istri mengatakan, A'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha, inna hadha la syai'un ajib. Apakah saya akan melahirkan? Wa ana ajuz, sedangkan saya sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha, dan ini suamiku pula sudah tua. Kondisi yang sudah tua seperti itu secara umum, secara adatnya tercegah dari memiliki anak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, Maha mampu atas segala sesuatu. Dan itu merupakan salah satu tanda ayatun min ayatillah, salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maha kudrah yang sempurna, memiliki kemampuan yang sempurna, kekuatan yang sempurna, ilmu yang sempurna, dan seluruh sifat-sifatnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mampu menganugerahkan anak kepada sebuah rumah tangga walaupun sudah tua, sehingga di situ hendaknya seseorang jangan berputus asa. Tolong ya, anak-anak yang ini, cari apinya masing-masing ya, ke walinya masing-masing. Bagi yang qadarullah belum ada wali, sabar. Yang belum ada walinya duduk aja di sini enggak apa-apa, yang tenang tapi ya. Di situ menunjukkan barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu menganugerahkan keturunan kepada sebuah rumah tangga walaupun dalam keadaan sudah tua, sehingga di situ terdapat faedah besar agar supaya jangan seorang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'u wa yad'u, doa, doa, ilhah kepadanya, merengek, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Karim, Jawad. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan beliau Ishak, juga Allah anugerahkan cucu yaitu Ya'qub. Itu dinisbahkan kepadanya Bani Israel, nisbah kepada Ya'qub. Israel itu bimana Abdullah, murakkab min kalimatain Isra wa Il. Isra ay Abdun, Il ay Allah. Jadi Abdullah, Israel bimana Abdullah. Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Kemudian pada yang lain dalam surat Hud ke-71, fa basyarnaha bi Ishaqa wa mi wara'i Ishaq Ya'qub. Setelah Ishaq, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan Ya'qub dari anak keturunan atau dari anaknya Ishak alaihissalam. Adapun tentang Ismail alaihissalam, dulu sudah pernah saya sampaikan kepada kalian panjang lebar. Kita kembali ke keterangan Syekh Abdurrahman Asadi rahimahullah. Wa Nuhan hadainahu min qabl. Demikian pula Nuh alaihi salam, kami berikan hidayah kepada beliau sebelumnya. Wa hidayatuhu min a'la anwa'il hidayat al-khassah allati lam tahsul illa li afradin minal 'alam. Dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nuh alaihi salam itu merupakan a'la anwa'il hidayat, macam-macam hidayah yang paling tinggi, yang khusus yang tidaklah diraih kecuali oleh individu-individu tertentu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hambanya. Siapa yang dimaksud? Wahum ulul azmi minar rusul. Yang dimaksud a'la anwa'il hidayat, macam-macam hidayah yang paling tinggi, yang khusus diraih oleh orang-orang tertentu dari hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala, mereka dimaksud adalah ulul azmi minar rusul. Min di situ khilaf bainal ulama, ada yang memaknakan tab'idiyah, tab'id. Nah, sebagian dari para rasul, ada yang mengatakan al-bayaniyah, sehingga seluruh para nabi mereka memiliki azm. Terlepas dari itu semua, barakallahu fikum, disebutkannya ulul azmi minar rusul yang ada lima jumlahnya, disingkat dengan, agar supaya mudah, dengan minim. M pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I kedua Isa, N Nuh, I lagi Ibrahim, M lagi Musa alaihi salam. Mereka yang disilakan dengan ulul azmi minar rusul. Tasmiyatuhum bidzalik, adapun dinamakannya mereka dengan ulul azmi, kenapa dinamakan ulul azmi? Falama tamayyasu bihi minal himmah al-azimah fid da'wati ilallah wa sabri ala ma nalahum minal adha al-baligh fi sabilillah. Dikarenakan mereka telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, berupa memiliki tekad yang sangat kuat, sangat besar di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kesabaran yang kuat atas apa yang menimpa mereka dari gangguan dan rintangan yang sangat besar di dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula as-sabat, begitu kokoh, teguh ketika menghadapi al-batil, kebatilan-kebatilan dari kaumnya. Wal quwwah fil haq, kekuatan yang sangat di dalam berpegang teguh dengan kebenaran dan di dalam mendakwahkannya. Bahasa singkatnya, mereka memiliki tekad yang kuat, kesabaran yang tinggi, kokoh, teguh dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Nah, mereka gigih di dalam berpegang teguh dan kebenaran dalam mendakwahkannya, awalan bil haq, dalam menyampaikan kebenaran. Maka dari itulah mereka dinamakan ulul azmi. Namun bukan berarti nabi-nabi yang lain enggak punya himmah. Seluruh para nabi, para rasul, mereka memiliki himmah qawiyah. Akan tetapi dari lima rasul ini melebihi dari yang lainnya. Mereka lebih istimewa lagi. Itulah kenapa dinamakan dengan istilah ulul azmi. ulu memiliki al-azmi, maksudnya himmah qawiyah azimah, tekad yang kuat, kesemangatan yang tinggi, kesabaran yang tinggi. Teguh di dalam menghadapi cobaan dan rintangan, tidak mudah kendor semangatnya. Lima itulah yang sangat menonjol. Maka diistilahkan dengan ulul azmi minar rusul. Tapi jangan difahami berarti rasul-rasul lain enggak punya tekad. Semua punya tekad yang kuat, keteguhan. Nah, Nuh alaihissalam adalah salah satu dari ulul azmi. Alladhi huwa ahaduhum, yang Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu dari mereka, dari ulul azmi. Wa min dzurriyyatihi, demikian pula dari keturunannya. Yuhtamalu anna dhamira aidun ila Nuh. Ada ihtimal, kemungkinan bahwa dhamir pada lafaz dzurriyyatihi, hi-nya itu, dhamir itu kembali kepada Nuh alaihi salam. Li'annahu aqrabu madhkurin. Alasan pertama, kenapa kok kembalinya kepada Nuh? Karena Nuh alaihi salam yang paling dekat penyebutannya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Dan telah kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Kullan hadaina wa Nuhan hadainahu min qabl. Wa min dzurriyyatihi. Kan Nuh yang paling dekat penyebutannya di situ. Alasan kedua, li'anna Allah dzakara ma'a man dzakara Lutan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bersama orang yang telah Allah sebutkan tentang Lut. Wa huwa min dzurriyyati Nuh, sedangkan Lut itu termasuk dari anak keturunan Nuh alaihi salam. La min dzurriyyati Ibrahim, bukan dari keturunan Ibrahim. Li'annahu ibnu akhih. Dikarenakan Lut itu adalah putra saudaranya Nuh alaihi salam. Putra saudara Nabi Nuh alaihi salam, berarti keponakan. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qauluhu wa Nuhan hadainahu hadaina min qabl ay min qablihi, sebelum Ibrahim alaihi salam. Hadainahu kama hadaina, kami berikan hidayah kepada Nuh alaihi salam sebagaimana kami telah berikan hidayah kepada Ibrahim alaihi salam. Wawahabna lahu dzurriyatan shalihah, kami juga anugerahkan kepada Nuh alaihi salam keturunan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam keturunan yang baik. Diam. Ya. Cilis huna. Duduk sini. Jangan ngobrol sendiri. Kasih kesempatan apa biar mereka belajar. Itu jangan ngobrol sendiri. Jangan ngobrol. Pisah, duduk sana. Pisah duduknya. Itu yang gerombol-gerombol itu. Itu ada Ustaz Manan, masa kalian enggak ini? Ikhtiram sama yang sepuh ya. Ini pembahasan penting barakallahu fiik. Wa wahabna lahu dzurriatan shalihah wa kullun minhumā lahu khususiyatun 'azimatun. Dan masing-masing dari keduanya, keduanya ini kembali kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Jadi pembahasan kita adalah dua nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihi salam. Masing-masing memiliki khususiyah 'azimah. Keistimewaan yang sangat besar. Amma Nuh alaihi salam, adapun Nuh alaihi salam, Rasul pertama kali yang Allah utus ke muka bumi. Fa innallaha ta'ala lama akhraqa ahlal ard illa man amana bih. Maka sesungguhnya Allah tatkala menenggelamkan penduduk bumi kecuali orang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kisahnya ma'ruf. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim suruh membuat perahu, safinah. Namun terbatasnya waktu, enggak saya bahas masalah safinah itu. Karena fokusnya sedang pembahasan dzuriyah, masing-masing memiliki khususiyah. Wa humul ladzina sahibu fi safinah. Dan mereka itulah orang-orang yang menemani bersahabat dengan Nabi Nuh alaihi salam di dalam safinah, di dalam perahu. Ja'alallahu dzurriyyatahu humul baqin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak keturunan Nuh alaihi salam itulah yang terus turun-temurun, terjaga, tidak binasa seperti orang-orang yang enggak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah tenggelamkan mereka. Fannas kulluhum min dzurriyyati Nuh. Maka manusia di saat itu, karena manusia-manusia yang kufur, Allah matikan, tenggelamkan. Sedangkan yang beriman kepada Nuh alaihissalam, itu masih keluarga besar beliau. Sehingga manusia yang tersisa di saat itu adalah min dzurriyyati Nuh. Ini khususiyah yang dimiliki oleh Nuh alaihi salam. Wa kadzalikal khalil Ibrahim alaihi salam. Demikian pula al khalil, orang kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sedang berbicara orang-orang yang istimewa barakallahu fikum. Tidak sekedar para nabi dan rasul, bahkan dari ulul azmi. Demikian pula Al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Lam yab'athillahu azza wa jal ba'da nabiyan illa min dzurriyyatihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, mengutus setelah Nabi Ibrahim alaihi salam nabiyan, seorang nabi pun, illa min dzurriyyatihi, melainkan nabi tersebut dari anak keturunan Ibrahim alaihi salam, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui anak keturunan Ismail alaihi salam, bukan melalui Yakub, bukan melalui Ishak kemudian Yakub, tapi dari Ismail alaihi salam. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh dua nabi ini. Kama qala ta'ala wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. dan telah kami jadikan para anak keturunannya kenabian dan alkitab. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Subhanallah. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Nuh. Nah, demikian pula Nabi Nuh. Syahidnya barakallahu fikum bahwa dari sebuah rumah tangga, sebuah dzurriyah yang thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan munculkan pula keturunan-keturunan yang baik, walaupun tidak semuanya minhum man aman, di antara mereka ada yang beriman, wa minhum man kafar, di antara mereka juga ada yang kufur. Sudah menjadi sunnatullah, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Termasuk putra Nuh alaihi salam, ketika diajak oleh beliau untuk naik ke atas perahu membangkang. Maka dari situ barakallahu fikum, faedah yang bisa kita petik diantaranya adalah, jangan sebuah rumah tangga itu putus asa di dalam membina rumah tangga, di dalam mendidik anak istrinya. Walaupun mungkin belum berhasil dari satu anak, nanti anak berikutnya, insya Allah dari anak keturunannya nanti akan ada yang Allah munculkan menjadi anak yang baik. Naam. Dari anaknya, generasi ini mungkin belum berhasil, bisa jadi nanti dari keturunannya lagi, dari keturunannya lagi. Demikian barakallahu fikum. Atau dari 10 anak ada yang nakal 1-2. Jangan kenakalan 1-2 ini lantas menjadikan putus asa, don, untuk membina yang lainnya. Laju terus. Lanjut. Bagi yang nakal, misalkan bisa jadi sekarang nakal, suatu saat akan berubah. Yang penting, kita sudah tegakkan hujah kepadanya. Kita sudah memberikan tarbiyah kepadanya. Jangan putus asa barakallahu fikum. Terus, lanjut. Belajar dan belajar. Berpegang teguh dan tuntunan agama. Sudah berkali-kali kita sampaikan hidayatu taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu siapa yang berhak untuk diberikan hidayah. Sebenarnya masih ada poin penting yang saya sampaikan, namun waktu sudah enggak memungkinkan, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.